Kang sun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelondi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa-wa liya Hang sun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelondi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya sun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya sun eman eman loro rasane atimu loro kujangan digawa wong liya lila sun coba ngelilia kena masih abot hang sun rasa. 个往往里呀里啦顺着佛的里呀跟那马西亚阿伯坦顺着佛里啦顺着佛的里呀跟那马西亚